Ya, kita lanjutkan. Tadi kita telah sampai kepada pembahasan mengenai ayat yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ayat ini menunjukkan haramnya menyembunyikan ilmu, yaitu ayat yang berbunyi wa inna fariqam minhum la yaqdumul haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, tapi mereka menyembunyikan. Maka ini haram hukumnya. Salah seorang rabi Yahudi di New York, setelah dia masuk Islam, dia mengerti bahwa semua rabi Yahudi tahu bahwa Islam itu benar. Dia mengaku. Jadi kami, para rabi ini, kata dia, kami tahu bahwa Islam itu benar. Tapi karena kami dengki, kami hasud, maka kami berusaha untuk selalu membuat ulah bagaimana orang Islam ini jelek terus, sehingga orang-orang tidak suka Islam, tidak suka orang Islam. Jadi sampai sekarang orang Yahudi itu masih berusaha menyembunyikan kebenaran Islam. Maka haram hukumnya seseorang menyembunyikan ilmu. Ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh." Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna 'alim. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka sungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah 283. Perhatikan bagaimana para ulama kita, mereka berusaha menunjukkan dalil, bukti-bukti dari Al-Quran pentingnya mengajarkan ilmu. Jadi kita sudah tahu, tapi kita diam. Di depan kita, saudara kita berbuat maksiat, sehingga dia berlama-lama dosa, kita kebagian dosanya. Kenapa tidak berbaiki? Kenapa dia? Ayat berikutnya Allah firman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak kepada Allah untuk beramal soleh. sini banyak sekali ayatnya. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalih wa qala innani minal muslimin. Fussilat 33. Kemudian ada perintah lagi, utuh, perintah mengajar. Maksudnya di sini mengajarkan, menegur, jangan sampai seorang berbuat dosa. Sudah jelas ini haram, tapi dibiarkan. Maka kita coba lihat dosa. Kata Allah, utuh mengidah sendiri rohdika bil hikmah wal mawqiyatil hasanah. Ajaklah mereka untuk kembali ke jalan Allah. An-Nahl 125. Ini semua perintah untuk mengajarkan. Jadi Allah SWT menggunakan banyak istilah. Tadi Allah menyebutkan liyundiru hingga, kemudian ditubayyin menjelaskan. Kemudian di sini udu' berdakwah. Semua ini adalah merupakan at-ta'lim, kerja mengajarkan, memberitahukan ini salah, ini dosa. Banyak orang tua tidak menjelaskan kepada anaknya bahwa perbuatan ini haram, sehingga anak tidak tahu sampai besar. Baru ketahuan setelah anaknya pulang dari sekolah hamil, baru ngasih tahu itu haram nak. Jadi memberitahukannya setelah kecelakaan. Tugas kita semua juga mengajarkan, karena kita beriman. Kita punya panduan Al-Quran. Kita tahu ini halal, ini haram. Maka kita, tugas kita semua sebagai seorang muslim bukan sekedar melaksanakan Islam untuk diri sendiri, tapi kata Allah mengajarkan. Mengajarkan itu tidak harus seperti ustaz, tidak. Dia mengasih tahu ini nak, jangan, ini haram. Sekalipun dia tahu dalil sedikit, dia tahu pernah ikut pengajian bahwa ini tidak baik, maka dia ajarkan, dia sampaikan ini tidak baik, ini tidak benar. Kalau ingin tahu lebih dalam, ajak anak ketemu ustaz, ustaz menjelaskan dalilnya. Yang paling penting bahwa kita mengajarkan. Perhatikan di sini Allah firman, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Surah Al-Baqarah 129. Di sini tugas Rasul itu ada tiga. Yatlu alaihim ayatika, membacakan ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada kita. Wal hikmah, dan hikmah yaitu sunnah. Ini kitab di sini Al-Quran. Al-hikmah itu as-sunnah, wizakihi, dan membersihkan mereka dari dosa. Membacakannya, mengajarkannya, dan membersihkannya. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Allah tidak mengutus Rasul lagi. Tugas siapa mengajarkan semua ini? Kita. Tiga tugas ini siapa yang melaksanakan? Kita. Membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian membersihkan mereka dosa. Ini bukan tugas ustaz sendirian, tidak. Semua orang Islam punya tugas yang sama. Nah, kalau seorang tidak pernah belajar, dia paham Islam itu sholat selesai, puasa selesai, sisa waktunya buang waktu, main, ngobrol. Coba masuk kepada tugas mengajar, 24 jam tidak cukup. Baru tahu bahwa ternyata Islam ini sebuah agama yang sangat lengkap sekali setelah kita masuk ke tugas ini. Lalu apa saja hadis, hadis-hadis yang berkaitan dengan ini? Wa amman akhbar, adapun al-akhbar di sini yaitu berupa hadis atau pernyataan para sahabat. Yang pertama, hadis la ayyan bi Allahu bi karamil wahida khairun laka min ad-dunya wa ma fiha. La ayyan bi Allahu bi, kalau kamu bisa mengajak seseorang ikut Allah. Nih, kalau kamu bisa mengajak seseorang ikut Allah, satu orang saja, khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, ini lebih baik pahalanya dari sebesar dunia dan seisinya. Lebih baik dari sebesar dunia dan seisinya. Di sini saya ingin minta salah seorang bapak ya, beliau mualaf, dia menceritakan bagaimana dia berjuang menemukan kebenaran, lalu dia berjuang mengajarkannya. Saya mohon bapak sebentar ke depan pak untuk menceritakan, memberikan motivasi. Ya, secara ringkas pengalaman bapak. Ya. Ini beliau mualaf dan beliau masya Allah bersungguh-sungguh begitu masuk Islam, bersungguh-sungguh ingin mengajarkan Islam semampunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dulu saya bernama Apol Almasani. Setelah saya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahuwataala, ya alhamdulillah sampai sekarang, terutama saya tidak meninggalkan sholat malam. Terutama itu. Yang kedua, saya memang selalu mencari tempat-tempat pengajian yang hampir tidak saat ini. Sebelum saya dikenalkan dengan Ustaz saya Bapak Amir, saya mengaji di Al-Quran Ramad dengan Ustaz Muni. Lalu ada beberapa tempat pengajian yang ada lagi yang menurut saya ya baik, tapi ternyata ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik. Selama saya menjadi muslim, alhamdulillah sejak saya dikitab tahun 2010 kemarin, saya kebetulan tempat saya tidak jauh dari masyarakat sekitar ada orang membangun musola. Musola itu setelah dibangun kebetulan kiai harus berhadapan dengan saya karena itu tadi jelas. Suatu hari Imam Hasan Basri keliling jalan-jalan. Imam Hasan Basri ini salah seorang kibarut tabi'in, artinya generasi sudah sahabat dan pernah berturun sahabat. Beliau bertemu dengan orang-orang sedang tertawa-tawa, main catur, main gaplek, berbahak-bahak, senang-senang gitu. Langsung dia datang, "Hei, kenapa kalian tertawa-tawa? Apa kalian yakin masuk surga? Enggak. Apa kalian yakin sama dia benar? Enggak. Loh, kenapa tertawa? Jangan sempat tertawa." Nah begitu. Jadi luar biasa bahwa benar jalan ke surga itu tidak mudah, butuh perjuangan. Jalan ke surga itu bukan menghayal, harus beramal. Kalau kita ingin dapat uang saja kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5, masa masuk surga hanya 10 menit selesai? Itu pun tidak khusyuk, asal-asalan. Butuh perjuangan, butuh amal, butuh kesungguhan. Tadi kita sudah belajar bagaimana keutamaan ilmu, bagaimana keutamaan mencari ilmu, bagaimana keutamaan mengajar ilmu. Kita baru tahu. Dan kalau sudah masuk dalam tugas ini, kita akan paham bahwa ternyata untuk masuk surga itu harus kita bekerja 24 jam berpokok. Dulu Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang kafir sampai dilempari batu. Bapak Ibu Rumbongo, ada seorang sahabat bernama Ubay bin Adi. Dia dibawa ke Tan'im. Di Tan'im dia disiksa, dibantai. Ditawarkan kepadanya, kalau kamu ingin tidak disiksa, boleh enggak Muhammad sebagai penggantimu di sini? Izinkan Muhammad sebagai penggantimu, kamu aman. Kata dia, aku tidak rela Rasulullah dikira duri, apalagi menggantikan aku di sini. Lalu kata orang kafir, kalau begitu aku lalu tersiksaannya. Lanjutkan, dicungkil satu mata. Masih bertahan, masih cungkil lagi, satunya lagi. Masih terus, siap dibongkar hidungnya sampai gompal. Masih terus mau bertahan di sini, siap dipotong telinganya sedikit demi sedikit, dicabut giginya satu persatu, dicabut jari-jarinya satu persatu, sampai habis jari itu semua, sampai dia mati dalam keadaan seperti itu, dimutilasi dan bertumpuk itu daging dalam keadaan tidak berbentuk lagi. Perhatikan bagaimana para sahabat ini untuk membela iman. Mereka rela mengorbankan nyawa. Lalu kemudian kita ini masuk surga seperti para sahabat dengan cara berleha-leha, bersantai-santai. Itu benar bahwa kita harus berjuang bersungguh-sungguh. Kalau kita rajin baca Quran, rajin sholat, itu baru untuk diri sendiri. Tapi apa yang untuk Allah, apa yang untuk umat ini, mengajarkan, belajar, mengajarkan, begitu kita berjuang. Makanya setelah kita tahu betapa besar keutamaan mengajar, kita sungguh luar biasa. Perhatikan bahwa Bapak Ibu Rahimahullah, mengajar satu orang saja menjadi orang baik, pahalanya jauh lebih besar daripada menginfakkan harta sebanyak dunia dan seisinya. Perhatikan sebuah hadis, betapa besarnya pahala mengajarkan ilmu. Kalau kita rajin sholat, pahala untuk diri sendiri. Itu pun dapat pahala satu. Rajin ibadah untuk diri sendiri. Rajin baca Quran untuk diri sendiri. Tapi sekarang betapa ada pahala yang besar lagi. Pahala mencari ilmu, pahala mengajarkan ilmu, itu jauh lebih besar lagi. Maka masing-masing semua berniat setelah belajar, kita perlu mengajarkan langsung. Seperti baru saja kita mendengar bahwa aku dapat sekarang, aku ajarkan sekarang. Jangan diam, catat dengan baik apa kita dapat. Bapak Ibu sudah dapat fotokopinya, sudah dapat kitabnya, dan kita sudah dapat penjelasannya, insyaallah Bapak Ibu bisa mengamalkannya. Ayat berikutnya, hadis berikutnya. Man 'alima ilman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bersabda. Man 'alima ilman, siapa yang tahu sebuah ilmu, fakata mahu, lalu dia menyembunyikannya, tidak mengajarkannya. Perhatikan, orang di sekitarnya tidak tahu. Dia tahu itu haram, dia tahu, dia diam, tidak mengajarkannya. Apa kata Rasulullah SAW? Aljamahullah yaumal qiyamah bidijaminan nar. Allah Subhanahu akan mengalungkan kepadanya sebuah kalung api neraka. Al-Lijam ini juga ditusuk ke hidungnya seperti sapi yang ditusuk ke hidungnya dengan api neraka. Hadis yang lain lagi. Inna Allah subhanahu wa malaikata wa ahlu samawati wa ardi hatta namla fi juhri fi juhriha وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس من خير. Allah dan para malaikat dan semua penduduk langit, sampai semut di lubangnya, sampai ikan di laut, mereka membacakan doa selawat kepada orang yang mengajarkan ilmu. Subhanallah. Kita baca istighfar sendiri belum tentu mampu membaca istighfar sejumlah laut, sejumlah ikan di laut, sejumlah daun-daun di pohon, sejumlah malaikat di langit. Tapi dengan banyak ilmu, kita kebagian membaca selawat, dibacakan selawat oleh seluruh makhluk di langit dan di bumi. Ini kemuliaan seorang yang mengajarkan ilmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, itu bersabda, idza mata ibnu adam, ketika anak Adam meninggal dunia, ingkoto amaluhu illa min salas, dia tidak punya kesempatan lagi beramal kecuali tiga hal. Sudah mati, begitu mati dia tidak punya kesempatan lagi beramal kecuali kalau dia selama hidupnya pernah melakukan tiga hal. Yang pertama, sedekatun jariyah, waktu masih hidup dia pernah bersedekah yang sedekahnya itu mengalir pahalanya. Contoh misalnya nih, Bapak Ibu, tadi saya kasih contoh ini. Ini Bapak Ibu, katakanlah ada seorang yang, ini berapa sih, hanya 5 ribu. Mungkin Bapak Ibu enggak sedih, hilang uang 50 ribu. Beli langsung, berapa? Langsung dibagi-bagi. Orang yang mendengarkan, mereka mengamalkan. Tiba-tiba anaknya menjadi baik karena pengajian ini. Lalu kemudian dia menjadi baik. Dia tidur, dia meninggal dunia, mengalir pahala. Karena apa? Dia pernah menyebarkan sebuah ceramah yang kemudian orang itu menjadi baik karenanya. Pahala mengalir. Ini namanya sedekah jariyah. Amal jariyah. Kemudian yang kedua, aw ilmun yuntafa'u bihi. Waktu dia masih hidup, dia pernah mengajarkan ilmu kepada anaknya, mengatakan, anakku ini akhlak mulia, ini kewajiban kamu kepada orang tua kamu, ini kepada guru kamu. Simpel saja, enggak usah pakai dalil dan sebagainya. Sederhana. Kalau kamu ketemu orang lebih tua, kamu hormati dia, jangan sampai berkata-kata kasar, jangan sampai kamu sombong. Itu aja, simpel. Mengatakan kata-kata yang baik. Itu sudah nasihat. Tiba-tiba anaknya menjadi baik. Dan tiba-tiba dia menjadi guru. Saya masih ingat Bapak Ibu, nasihat ayahku dulu waktu masih SD. Saya ingat nasihat kakek saya, sederhana sekali. Saya masih ingat ayah mengatakan, nak, jangan kamu menyakiti orang lain. Lebih baik kamu mengalah daripada kamu menyakiti orang lain. Itu pesan, sederhana, enggak pakai ayat yang pakai tadi. Tapi itu menjadi prinsip dalam hidup saya. Kalau kamu melihat ada orang butuh kamu, jangan kau tolak. Sebisa kamu membantu semaksimal, jangan setengah hati membantu. Itu prinsip dalam hidup. Nasihat ayah. dipesankan kembali. Tapi sederhana, namun menjadikan suatu pegangan. Maka kita sebagai seorang orang tua, jangan bakhil beranak berkata-kata seperti itu. Itu menjadi ingatan bagi mereka, menjadi panduan bagi mereka. Dan itu menjadi amal jariah. Kalau anak kita jadi anak soleh, tiba-tiba jadi guru, dia mengajar di buah, kita kebagian pahala. Dia sudah meninggal dunia. Perhatikan, betul-betul luar biasa kita pentingnya punya ilmu mengajarkannya. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yad'una. Dia punya anak, anaknya dididik dan baik sampai menjadi anak soleh, lalu dia mendoakannya. Bapak Ibu, hanya anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Tidak mungkin anak durhaka sempat mendoakan orang tuanya. Kok orang tuanya? Untuk dirinya dia tidak berdoa, apalagi orang tuanya. Makanya kalau punya anak, didik anak, anaknya menjadi anak yang soleh. Ini semua betapa besar manfaatnya. Nah ini ada di sini ada ilmu ta'awwudz, ilmu bermanfaat. Pentingnya mengajarkan ilmu. Kemudian hadis yang lagi, maksud bersabda, adalah al-khair kafa'ilihi. Perhatikan hadis ini, Bu, Pak. Adal ala khair hanya menunjukkan kepada kebaikan dia dapat pahala seperti orang mengerjakannya. Tidak usah ceramah, hanya menunjukkan. Contoh, Bapak Ibu punya jaringan Facebook, punya jaringan Twitter, SMS. Yuk kita hadir pengajian Rabuan, yuk setiap sudah maghrib di Masjid Batu Hikmah Nusa. Kirim. Sudah. Bapak Ibu punya 100 orang, tiba-tiba hadir 10 orang. Maka Bapak Ibu dalam pahala bukan hanya dirinya yang hadir, tapi dia ternyata ada pahala 10 orang. Jika 10 orang tadi itu mengerjakan dari hasil ilmu malam ini, katakanlah dia pulang ke rumahnya, Bapak Ibu yang tadi SMS yang mengajak kawannya, dia kebagian pahala setiap hari mengalir dari kebaikan yang dia kerjakan. Tidak usah berceramah, menunjukkan saja adalah lafai kafa'ilihi. Tapi dia sendiri mengamalkan. Jangan seperti calo. SMS sebelum tidur. Yuk nanti malam sholat tahajud. Okay. Insyaallah. Dia kirimkan kepada 100 orang. Yang di SMS 100 orang bangun tahajud, dia sendiri tidur. Nah ini namanya calo. Gimana calo? Coba datang ke Lebak Bulus, Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Orang naik ke bus kan ke Surabaya. Ini calonnya ikut gak? Gak ikut. Ini ada calo ke surga. Surga, surga, surga, surga. Orang masuk surga semua. Loh, Bapak kemana? Lai jurusan. Lai jurusan. Lai jurusan. Di sini Bapak Ibu Rasulullah, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Betapa mengajar ilmu itu sangat luar biasa, sangat penting. Kemudian hati saya lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, itu bersabda, rahmatullah ala khulafai. Kila, wa man khulafauka? Qala, alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang menggantikan aku. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang menggantikan aku. Lalu ditanya, siapakah orang-orang yang menggantikan engkau Rasulullah? Yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah. Yuhyuna sunnati wa yu'allimuna. Ini ada kita mengajarkannya. Ini hadis. Tadi sudah belajar sejumlah ayat. Kemudian sejumlah hadis. Sekarang kita akan belajar pernyataan para pendahulu kita yang soleh, para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Kita dengarkan di sini. Wa minal athar, di antara disebut al-athar. Kalau hadis al-akhbar istilahnya. Kalau al-athar untuk pernyataan para sahabat dan tabi'in. Ma ruya an Mu'adz, diriwayatkan dari Mu'adz. Annahu qala, ini pernyataan Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ta'allamul ilma, belajarlah kamu ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyyah, karena kalau kamu menambah ilmu, kamu akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talibuhu ibadah, kalau kamu mencari ilmu, itu ibadah. Wa mudarasatuhu tasbih, kalau kamu mengulang ilmu lagi, berarti ibu pulang, bapak pulang ke rumah, diulang itu kita, dibaca lagi yang tadi dibaca oleh ustaz, jelasan ustaz, diulangi lagi. Itu adalah tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia baca ilmu Allah, maka dia telah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita baru paham bahwa ternyata tasbih itu bukan hanya mengucapkan subhanallah, tapi juga belajar ilmu Allah termasuk tasbih. Wal bahtu anhu jihad, dan membahasnya, memperdalam, memahaminya, itu termasuk jihad. Wa ta'limuhu man la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu itu sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurban, dan berkorban waktu, pikiran, perasaan untuk kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, itu merupakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dulu majlis ilmu, kita berkumpul seperti ini bersama-sama majlis orang-orang yang berilmu, kita sama-sama menyukai majlis ilmu, itu termasuk qurbatun ilallah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-anis fil wahdah, ilmu adalah merupakan sahabat bagi orang sendirian. Kita sendirian dapat ilmu. Itu dia. Orang yang punya ilmu, Pak, tidak akan pernah kesepian. Sendirian dia baca buku, bertambah ilmunya. Coba kalau orang tidak punya ilmu, sendirian dia bengong, nonton, buang waktu, ngobrol, habis waktunya. Tapi orang punya ilmu, sendirian dia berpikir. Sampai satu hari, berkumpul, saya nggak bawa buku apa-apa. Saya diminta untuk mengisi pengajian. Pengalaman saya di beberapa negara, saya nggak sempat bawa buku dan sebagainya. Langsung mereka minta. Saya duduk sendirian. Apa yang harus saya sampaikan materinya? Mereka sedang di bawah pohon. Saya langsung berpikir menjadikan semua yang saya lihat sebagai bahan ilmu. Bapak Ibu, ayo kita lihat pohon ini. Perhatikan pohon ini. Mereka melihat. Coba, apa yang Bapak dapatkan dari pohon-pohon ini? Enggak tahu, Pak Ustaz. Perhatikan sini. Saya lihat. Ini pohon sama. Iya kan? Iya, Pak Ustaz. Coba lihat. Tanah yang mereka tempati sama. Air yang mereka minum juga sama. Tapi tingginya pohon tidak sama. Pun juga jumlah cabang tidak sama antara pohon ke pohon. Bentuknya tidak sama. Jumlah daun tidak sama. Ini apa artinya? Bahwa nasib masing-masing makhluk Allah tidak sama. Dari ayah dan ibu yang sama, boleh lahir pribadi yang berbeda dari ayah ibunya. Sifat yang berbeda. Nasib yang berbeda. Dan dipaksa anak itu menjadi seperti kita sebagai ayah. Belum tentu nasib dia sama dengan kita. Nah, jadi kita kalau punya ilmu, kita bisa mengambil materi dari mana saja. Jadi sendirian pun kita berpikir. Di sini dikatakan bahwa wa huwal anis fil wahdah, dia adalah sahabat kita saat kita sendirian. wahwa sahih fil khulwa, dan dia merupakan teman kita saat kita juga sendirian. Wa dalil al-ladhi, dia adalah merupakan petunjuk untuk agama. Wal masir al-ba'sa'i wa dharra, wal musaffir al-ba'sa'i wa dharra, dan dia adalah merupakan sarana yang membuat kita sabar saat kita diuji dengan kesulitan. Benar tak? Boleh Allah. Orang yang punya ilmu saat diuji oleh Allah, dia bisa menasihati diri sendiri. Dan ujian luar biasa kepada Allah. Kalau kita tidak bisa menasihati diri sendiri, kita akan stres. Maka dengan ilmu kita bisa menasihati diri sendiri. Contoh misalnya, ada seorang ulama, dia ditangkap oleh pemerintah yang boleh. Ini di Saudi. Dia masuk penjara. Di penjara dia kesepian. Maka supaya dia menghibur diri sendiri, dia mulai catatan harian. Catatan hariannya ditulis untuk nasihat diri sendiri, mengatakan pada diri sendiri, ditulis ya, kamu jangan sedih, masih ada besok harapan, matahari akan terbit kembali. Maka teruskan kamu bersama. Kesendirian ini merupakan dikir, kesempatan dari Allah untuk kamu lebih banyak membaca Quran, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka terus ditulis buku itu. Begitu dia keluar dari penjara, buku itu terbit. Dan buku itu laku keras. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, laku. Bahasa Indonesia, laku. Sampai dia lupa di sini. Dia kaget. Dia mengatakan dalam ceramahnya, ketika dia di Indonesia dalam acara book fair, dia mengatakan, kenapa kalian beli buku aku? Itu buku untuk aku sendiri, waktu aku sedih. Tapi kenapa kalian kok membeli buku aku? Apa kalian sedih? Buku itulah judul La Tahzan. Jadi misalnya seorang dokter, yaitu Dr. Ali Al-Farni. Itu dia rasa diri sendiri. Tapi dengan riset itu menjadi manfaat. Itulah orang berilmu. Dalam kesedihannya, dalam kesendiriannya, itu menjadi sahabat bagi dia. Kemudian Allah, ini masih pernyataan Mu'ad. Yarfa'illahu bihi aqwaman faj'aluhum fil khair hada. Dengan ilmu seorang diangkat oleh Allah dan dia menjadi pemimpin. Sada huda ikadabihi, menjadi contoh yang ditiru. Adillatun fil khair, berapa petunjuk bagi kebaikan. Takassu atharu, dan ditiru kebaikan-kebaikannya. Wa tarmuhu afalu, dan amal mereka menjadi mulia. Yabdul abdu bihi manazil abrar, dengan ilmu seorang bisa mencapai derajat para abrar. Wa daratul ula, dan mencapai derajat yang tinggi. Wa tafakkur fihi yabdul syiar, bertafakkur tentang ilmu dia dapat pahala seperti berpuasa. Wa mudarratuhu bil qiyam, dan orang yang belajar ilmu dia dianggap pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan sholat. Bihi yuto Allahu azza wajalla, dengan ilmu Allah ditaati. Tidak punya ilmu tidak bisa mentaati Allah. Wa bihi yuqbal, dengan ilmu Allah disembah. Wa bihi yuhab wa yumajjal, dengan ilmu Allah ditauhidkan. Orang yang punya ilmu menyembah patung, menyembah pohon, perhatikan. Wa bihi yatawakkal, dengan ilmu dia menjadi berhati-hati dari dosa. Wa bihi yusul arba, dengan ilmu dia menyambung silaturahim. Wa bihi yu'lamu halal wal haram, dengan ilmu dia tahu mana halal mana haram. Wa huwa imam wal amal, dan dia ilmu adalah merupakan imam dan amal merupakan pengikutnya. Yulhimuhu as-su'ada wa yukrimuhu al-ashqiya, maka dia memberikan inspirasi bagi orang lain untuk mencapai kebahagiaan. Terakhir untuk waqala Hasan rahimahullah, berkata Imam Hasan Basri, laula al-ulama la sawar an-nas mithal ba'dhi, atau tidak akan takwa ulama manusia manusia sama dengan tidak akan kaitannya bintali dia menuju ke jurnas yang hadir berlima tidak hadir manusia. Maksudnya itu dengan ilmu seorang atau manusia selamat dia menjadi manusia tidak menjadi binatang. Itulah pentingnya mengajarkan ilmu. Dan insyaallah kita akan bahas pada berikutnya yaitu bayar ilmu dari dua faktor. Penjelasan mengenai ilmu yang wajib kita pelajari. Kita akan bahas ini pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.